Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا فتنا عزكم الله الحمد لله كتاب الشكر بالتحميد قبل الله سبحانه وتعالى atas limpahan karunia-Nya, limpahan nikmah dari Allah Azza wa Jal, nikmah zahirah, nikmah batinah. Terkhusus barakallahu fikum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmatul Islam kepada kita, memberikan taufiq wal hidayah kepada kita bisa berislam, bisa memeluk agama Islam, bisa menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab nikmatul Islam min a'zamin ni'am. Nikmat Islam itu termasuk nikmat Allah yang paling agung, yang paling besar bagi seorang muslim. Bahkan disepakati oleh para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam bahwasanya nikmat ini nikmat yang paling agung. Tidak ada kenikmatan yang lebih mulia, yang lebih agung dibandingkan dengan nikmatul Islam. Seorang hamba diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal, bisa berislam. Ikhwan fillah na'azakumullah, Islam dikatakan sebagai nikmat yang paling agung, yang paling besar. Dikarenakan agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW adalah akmalul adyani wa afdaluha wa a'laha wa ajalluha. Agama yang paling sempurna, agama yang paling afdal, yang paling utama, agama yang paling tinggi martabatnya, martabat yang paling mulia, yang paling agung. Ini semua kata para ulama dikarenakan Islam itu mengandung mahasin, keindahan-keindahan, al-kamal, kesempurnaan, as-salah, kemaslahatan, kebaikan-kebaikan, ar-rahmah, kasih sayang, al-adil, keadilan, wal-hikmah, dan perkara hikmah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Alamul Muwaqqi'in menjelaskan tentang agama Islam ini. Beliau mengatakan, fa'inna syari'ata mabnaha wa asasuha alal hikami wa masalihil ibadi fil ma'ashi wal ma'ad. Sesungguhnya bimbingan Islam, syariat Islam, pondasinya dan asasnya dibangun di atas hikmah, hikmah dan kemaslahatan, kemaslahatan hamba di dunia ini dan di akhirat nanti. Wa hiya adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha. Bimbingan Islam semuanya adil, semuanya rahmat, semuanya bermaslahat, semuanya hikmah, mengandung hikmah yang sangat besar. Fa kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli lil jur wa 'anir rahmati ila diddiha wa 'anil maslahati ila mafsadah wa 'anil hikmati ila al-'abath falaisat minas syari'ah. Maka segala permasalahan, segala sesuatu yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, keluar dari rahmah menuju sebaliknya, keluar dari kemaslahatan menuju mafsadah, keluar dari hikmah menuju perkara yang sia-sia, maka dia bukan termasuk syariat Islam sedikit pun. Demikian yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Itulah Islam. Agama yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat utama. Semuanya indah, semuanya rahmah, semuanya maslahah, semuanya adil. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hambanya ialah nikmatul Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Isra ayat yang ke-9 menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim, kitab suci kaum muslimin. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan bimbingan, bimbingan kepada perkara yang aqwam. Dalam tafsir disebutkan al-aqwam ialah al-aswab, bimbingan yang benar. Al-a'dal, bimbingan yang adil. Al-aslah, bimbingan yang bermaslahat. Sehingga semua bimbingan Islam itu benar. Semua bimbingan Islam itu adil. Semua bimbingan Islam pasti bermaslahat. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita terpilih sebagai hamba Allah yang muslim, terpilih sebagai hamba Allah yang beragama Islam. Barakallahu fiik. Kaum muslimin rahimakumullah taala wa fanatina azakumullah. Membicarakan tentang keindahan Islam ini mengandung sekian banyak faedah. Yang pertama adalah untuk memantapkan keimanan kita. Semakin kita kaji keindahan Islam, maka semakin mantap iman kita dalam memegangnya. Semakin kita kaji keindahan-keindahan bimbingan-bimbingannya, semakin mantap untuk mengilmuinya, semakin mantap untuk mengamalkannya. Yang kedua, membicarakan tentang keindahan-keindahan Islam, akan membuat orang-orang yang antipati terhadap agama Islam menjadi senang. Orang-orang yang jauh dari bimbingan Islam, awamun nas, yang awam tentang keislaman, menjadi simpati, senang untuk berislam. Sebab yang disampaikan sisi keindahan-keindahannya, keutamaan-keutamaannya, kelebihan-kelebihannya. Yang ketiga, supaya kita bisa mengetahui nikmat Allah Azza wa Jal atas kita. Semakin kita pelajari, semakin kita teliti, semakin kita kaji keindahan Islam, kita semakin bersyukur kepada Allah. Ternyata nikmat Allah yang namanya Islam sangat besar bagi kita. Sangat indah, sangat agung, sangat mulia bagi kita. Sebab semakin tersibak keindahannya, semakin terbongkar keutamaannya, semakin kita paham akan kelebihan-kelebihannya. Pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, kita akan mencoba menyebutkan beberapa contoh-contoh yang menggambarkan kepada kita tentang keindahan Islam. Harapannya kita semakin mantap dalam beragama, dalam berislam. Kita semakin mencintai agama kita, agama Islam. Semakin kokoh dalam memeganginya. Bersemangat untuk mempelajarinya. Bersemangat untuk mengamalkannya. Bersemangat untuk istiqomah di atasnya, tidak goyah dengan goncangan apapun. Tetap kita berislam sampai akhir hayat kita. Ikhwanuddin azakumullah, ketahuilah bahwasanya keindahan agama Islam itu merata, umum pada semua bimbingan Islam. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam risalahnya At-Turatul Mukhtasarah fi Mahasinid Din Islami, di halaman yang ke-9 mengatakan, kata Sa'di rahimahullah, wa'lam anna mahasinad din al-islami ammatun fi jami'i masailihi wa dalailihi wa fi usulihi wa furu'ihi. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya keindahan-keindahan agama Islam itu umum, merata pada semua masalah-masalahnya, pada semua dalil-dalilnya, pada perkara-perkara pokoknya, prinsipnya, dan pada perkara-perkara cabangnya. Dari mulai perkara tauhidnya, akidahnya, keimanannya, prinsip keislamannya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, hukum syariatnya, semuanya. Itu indah. Itu indah. Namun pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, kita akan membawakan beberapa contoh saja yang sekiranya cukup untuk menggambarkan kepada kita bahwasanya agama Islam, agama yang sangat agung, yang sangat mulia, agama yang sangat indah, yang semestinya masing-masing kita bersemangat untuk memeganginya, mengilmunya, dan mengamalkannya, barakallahu. Baik, contoh yang pertama. Ialah bahwasanya agama Islam ini dibangun di atas prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip akidah yang dikenal dengan sebutan usulul iman, prinsip-prinsip keimanan, atau disebut dengan arkanul iman, rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab sucinya, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadarnya Allah Azza wa Jalla. Disebut dengan arkanul iman, disebut dengan usulul iman. Ikhwanakumullah, rukun iman yang 6 ini sesuatu yang disepakati, disepakati oleh para anbiya wal mursalin. Semuanya sepakat dengan rukun iman yang enam ini. Rukun iman yang enam ini mengandung semua pembahasan akidah Islam tanpa terkecuali. Semua rincian-rincian, penjabaran-penjabaran para ulama dalam bab akidah, semua kembali kepada rukun iman yang enam. Menjabarkan tentang rukun iman yang enam, sehingga mengandung semua prinsip akidah. Barakallahu fikum. Semua prinsip-prinsip keimanan berkaitan tentang Allah Azza wa Jal, nama-namanya, sifat-sifatnya, ibadah kepadanya, terkait dengan para malaikat, terkait dengan kitab suci, terkait dengan para anbiya wal mursalin, terkait dengan hari akhir, terkait dengan takdir. Semuanya itu ada di sini pada prinsip-prinsip keimanan. Barakallahu fikum. Segala sesuatu yang terkait dengan ahkam syariah, amal-amal ibadah, amal ketaatan, amal saleh kepada Allah Azza wa Jal, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, itu semua adalah cabangnya. Cabang daripada rukun iman yang enam. Buah daripada rukun iman yang enam. Pondasinya rukun iman yang enam, cabang-cabangnya itu adalah ahkam, hukum-hukum Islam yang begitu banyak. Hukum Islam memiliki lima rukun. Namanya rukun Islam. Syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan, asluha thabitun wa far'uha bisama. Pondasinya, asasnya begitu kokoh, menghujam dalam perut bumi. Cabangnya menjulang tinggi ke langit. Asasnya, pondasinya rukun iman yang enam. Penjabaran cabang-cabang yang sangat tinggi yang menjulang ada lima rukun yang paling besar dan mencakup semua ahkam syariah, semua hukum-hukum yang ada pada Islam. Barakallahu fikum. Sehingga sebuah agama sebuah agama yang memiliki pondasi-pondasi keimanan seperti ini adalah agama yang paling sempurna. Itu Islam. Sebuah agama yang memiliki hukum-hukum syariat yang begitu lengkap, yang begitu sempurna, yang menjulang tinggi ke langit, adalah agama yang paling utama, yang paling afdal. Maka semua kebaikan-kebaikan diperintah pada agama ini. Tidak ada satu kebaikan pun, tidak ada satu keutamaan pun, melainkan dianjurkan pada agama ini. Larangan-larangan, perkara yang jelek, perkara yang keji, perkara yang merusak, dilarang dari agama ini. Tidak ada satu perkara pun yang merusak atau yang perkara yang gak bagus, melainkan pasti dilarang dari agama ini. Barakallahu fikum. Kata Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, fahuwa ya'muru bikulli haqqin wa ya'tarifu bikulli shidqin. Islam ini memerintahkan semua perkara yang benar, mengakui semua perkara yang jujur, menjabarkan, menguraikan hakikat-hakikat agama, dan selalu bersandar pada wahyu-wahyu Allah Azza wa Jal kepada para anbiya wal mursalin, Al-Kitab was-Sunnah, dan pasti sesuai dengan akal manusia yang sehat, sesuai dengan fitrah yang selamat. Tidak mungkin Islam itu menolak sebuah kebenaran. Tidak mungkin Islam itu membenarkan perkara yang dusta. Tidak mungkin mendustakan perkara yang benar. Tidak mungkin menebarkan perkara yang batil. Tidak mungkin. Sebab datang dari Allah Azza wa Jal yang menyampaikannya para anbiya wal mursalin, terutama nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya dari Allah Azza wa Jalla, pondasinya rukun iman yang 6, kemudian cabang-cabangnya sampai ke langit, rukun iman yang 5, ditambah dengan hukum-hukum yang lainnya, barakallahu. Sehingga dipastikan Islam itu pasti dan pasti memerintahkan semua amal-amal yang baik, menganjurkan semua akhlak yang mulia, mendatangkan semua kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah di dunia, di akhirat nanti. Islam pasti menghasung, menganjurkan perkara keadilan, keutamaan, kasih sayang, kebaikan. Dan Islam pasti mencegah, melarang kezaliman, semena-mena, akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, dan yang lain-lainnya. Ini agama Allah, agama Islam yang mulia. Contoh yang pertama terkait dengan rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Ini hanya ada pada Islam. Tidak ada pada agama-agama yang lain. Allah menyempurnakannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sempurna, enggak ada yang kurang. Semua yang baik diperintahkan, semua yang jelek dilarang, semua yang bagus diasuh, semua yang jelek diredam. Barakallahu fikum. Coba lu mengatakan dalam yang lainnya lagi. Di An-Nahl ayat yang ke-90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan perkara yang adil dan perkara yang ihsan. Perkara yang adil itu meliputi semua perkara yang adil, dari perkara yang wajib. Perkara ihsan, perkara kebaikan, meliputi semua perkara kebaikan dari perkara-perkara yang mustahabbah, yang dianjurkan, yang dihasung dalam Islam, barakallahu fikum. Sehingga yang wajib, yang sunnah, yang adil, yang ihsan, Allah memerintahkannya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah mencegah, melarang semua perkara yang fahsya, yang keji, yang kotor, perkara yang mungkar, dan perkara yang semena-mena. Sekali lagi, tidak ada perkara kebaikan pun melainkan Islam mengajarkannya, memerintahkannya, menghasungnya. Tidak ada perkara kejelekan pun melainkan Islam mencegahnya, melarangnya, meredamnya. Dan itu hanya ada pada Islam. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menggambarkan tentang keindahan Islam ialah kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, inna dinal Islam dinu rahmah wa barakah wa ihsan. Sesungguhnya agama Islam itu agama rahmah, kasih sayang, agama yang barokah, agama yang ihsan, menebarkan semua kebaikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat untuk alam raya ini. Rasul disebut sebagai Nabiur Rahmah. Nabi yang menebarkan rahmah. Nabi yang menyebarkan kasih sayang untuk alam raya ini. Maka Islam yang beliau sampaikan, yang beliau dakwahkan, dinur rahmah, agama kasih sayang. Agama kasih sayang. Islam juga agama ihsan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kamu berbuat baik, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Juga disebut dalam hadis, innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan, menfardukan berbuat baik kepada segala sesuatu. Ini Islam. Islam dikatakan sebagai agama rahmah. Rahmat Islam itu pada semua prinsipnya. Akidahnya rahmah. Tauhidnya rahmah. Ibadahnya rahmah. Akhlak adabnya rahmah. Muamalahnya rahmah. Hukum syariatnya rahmah. Tidak ada sedikit pun yang memberatkan. Semuanya rahmah. Kita sekarang membicarakan masalah ibadah Islam. Rahmat Islam dalam bab ibadah. Kita lihat dalam perkara yang namanya ibadah sholat. Yang fardu berapa kali dalam sehari? Yang fardu berapa kali sehari? Jawabannya, yang fardu 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berapa lama dalam sehari antum mengerjakan 5 waktu ini? Menghabiskan berapa jam dalam sehari? Itu kan subuh 2 rakaat. Antum perlu berapa jam? Sepuluh menit cukup lama itu. Ya Allah, 10 menit. Zuhur 4 rakaat. Antum perlu berapa lama itu? Salat zuhurnya itu berapa lama? 15. Asar 15. Berapa? 40 menit. Maghrib 10, 60 menit. Isya, masya Allah, 75 menit. 1 jam 1/4. Dalam sehari ada berapa jam? 24 jam. Antum hanya beribadah yang fardu 1 jam 1/4 itu sudah lama banget. Zuhur berapa jam? Yang betul aja. Itu rahmat. Ibadah sholat yang fardu saja tidak lama, tapi besar pahalanya, besar keutamaannya. Diumpamakan seperti seseorang yang memiliki rumah, depannya ada sungai yang mengalir. Mandi dalam sehari 5 kali. Apakah masih punya daki? Jawabannya, tidak. Maka itu mandi 2 kali aja kelihatan moncer gitu. 5 kali mandi. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi. Tidak ada yang sisa dakinya. Maknanya apa? Maknanya yang namanya ibadah salat menghapuskan dosa. Dari zuhur, dari subuh ke zuhur dihapus. Zuhur ke asar dihapus. Asar ke maghrib dihapus. Maghrib ke isya dihapus. Isya ke subuh dihapus. Dalam keadaan yang kamu kerjakan sangat singkat, besar pahala. Belum lagi terkait dengan pahala masing-masingnya. Pahala subuh, pahala zuhur, pahala asar, pahala maghrib, pahala isya. Belum lagi yang kamu baca. Kamu membaca iftitah, membaca al-fatihah, membaca surat, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca doa, dan segala macamnya itu. Masing-masingnya dikasih pahala. Padahal ringan banget. Dalam mengerjakannya langsung maraton 1 jam 1/4 ataukah selang-seling? Jawabannya selang-seling. Dikasih jeda waktu. Subuh lama, zuhur lama, asar lama, maghrib dekat isya. Subuhnya lebih lama lagi. Itu ringan. Rahmat Allah dalam mengerjakan ibadah salat. Dan singkat-singkat malah. Besar pahala. Itu luar biasa. Terkait dengan bab zakat. Zakat. Apakah semua harta benar dizakati? Jawabannya tidak. Apakah ada zakatnya rumah? Tidak. Apakah ada zakat mobil? Tidak. Apa ada zakat motor? Tidak. Apa ada zakat sawah? Tidak. Apa harus zakatnya ladang? Apa harus zakatnya kapal, zakatnya perahu? Anda punya empang banyak, apa harus zakat empang? Tidak ada. Dalam pembahasan zakat hanya dibatasi harta-harta tertentu yang dizakati. Emas, perak, onta, sapi, kambing. Apalagi? Mana ya, Pak? Loh, apa sih? Emas, perak. Dimasukkan padanya mata uang. Onta, sapi, kambing. Hah? Kemana lagi? Dola lirik. Hentoh, syair. Kemudian, tamar, korma, dan zabib. Hanya 10 jenis saja. Baik, yang nas jelas mengatakan itu terkena zakat. Yang terkena zakat pada umumnya harus ada nisab. Batas minimal kena zakat. Kalau pada buah-buahan dan pertanian mencapai nisab langsung dikeluarkan. Selain itu mencapai nisab harus menunggu satu haul, satu tahun ke depan. Ketika masih nisabnya atau lebih dikeluarkan 2,5% dari semua yang ada. Jadi tidak langsung zakat, tidak, nisabnya dulu. Dan nisab haul dulu. Itu pun hanya 2,5%. Hanya 2,5% dari harta yang kamu miliki. Sedikit ya kan. Antum punya uang 100 juta. Bisa. Kena zakat tak? Kena zakat tak? Kena. Zakat uang sama dengan zakat emas. Sekitar 45 jutaan. Antum punya uang 100 juta. Mencapai nisab. Tunggu satu haul ke depan. Masih 100 juta. Anda hanya terkena beban zakat 2,5%. Sama dengan 2,5 juta. Hanya 2,5 juta. Hanya. Berapa sisanya sekarang? 97.500.000 untuk antum. Sedikit ya. Ada seseorang yang masya Allah takur, tahu takur, tuan tanah. Ini kisah desa, tanahnya dia semua itu berhektar-hektar tanah, sawah, tanah, ladang punya dia. Apa kerja zakat? Apa kerja zakatnya? Tidak ada zakat. Tidak ada zakat tanah, tidak ada zakat sawah, tidak ada zakat ladang. Dia kaya raya. Kalau ada uangnya, uang dizakati. Kalau dia kaya tanah, tanah enggak dizakati. Dia jual 1 hektar tanahnya miliaran, dipakai untuk membangun rumah yang megah. Apakah ada zakatnya rumah? Tidak. Dipakai untuk membeli mobil yang mewah. Apakah ada zakatnya mobil? Tidak. Uangnya ada berapa? Kalau uang enggak megang Ustaz, paling 1 juta, 2 juta, 5 juta lah, ya 10 juta lah untuk keseharian. Selebihnya rumah mentereng, mobil mewah, sawah banyak, ladang banyak. Enggak ada yang kena zakat. Tidak ada yang kena zakat. Yang ada hanya infak dan sedekah sunnah. Ini pasti masalah zakat. Ringan, sangat ringan. Belum lagi pembahasan masalah puasa, pembahasan masalah haji, semuanya ringan. Itu rahmat Islam terkait dengan ibadah. Sangat ringan, sangat mudah, sangat rahmat, tidak memberatkan. Di sisi yang lain, pahalanya sangat besar. Maslahatnya sangat besar. Terkait dengan duniawiahnya, terkait dengan agama dia, terkait dengan akhirat nanti. Besar pahalanya. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala umroh, besar. Tapi amalnya sedikit, amalnya gampang, amalnya mudah. Itu rahmat Islam terkait dengan ibadah. Indah ya, hanya saja Allah SWT sudah gampang kayak gini, masih banyak yang malis, masih banyak yang tidak mau mengerjakannya. Allah SWT. Maka sebagai seorang muslim, semangat memegangi Islam, semangat mengilmui Islam, semangat untuk mengamalkannya. Semakin kita mengerti agama Islam, semakin mengerti keindahannya, akan semakin terasa begitu indah, begitu agung, begitu mulia, begitu rahmah, begitu mudah. Belum lagi manatina azzaqum terkadang rahmatul Islam fil muamalah, rahmat Islam dalam perkara interaksi dengan sesama, itu lebih indah lagi, lebih sayang lagi. Islam mengajarkan semuanya tanpa terkecuali. Dimulai dari skala yang paling kecil. Skala yang paling kecil, Pak Sutri. Pasangan suami, istri. Islam menghasung, memerintahkan, menganjurkan suami istri untuk berumah tangga dengan sakinah, mawadah, warahmah. Masing-masing melaksanakan kewajibannya, menunaikan hak yang lain. Skala yang paling kecil. Diminta untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Indah. Punya anak. Islam mewajibkan orang tua untuk berbakti kepada anaknya. Dalam bentuk menafkahi dia, menyayangi dia, merahmati dia, merawat dia, menjaga dia, mengarahkan dia, menjadikannya sebagai anak yang soleh dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Luar biasa, diopeni, disayangi anak kecil tadi. Dia punya orang tua. Islam mewajibkan kepada semua anak berbakti kepada kedua orang tuanya dengan segenap makna bakti, dengan tutur kata, ucapan, dengan tingkah laku, dengan perbuatan, dengan semuanya. Bakti sama orang tua. Dia punya family, dia punya kerabat. Islam mewajibkan untuk silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan dengan famili-familinya, dengan paman, dengan bibi, dengan ponakan, dengan sepupu, dengan yang lain-lainnya, kakek, nenek, semuanya itu disambung, disambung dengan ucapan, disambung dengan perbuatan, disambung dengan harta benda, sambung hubungannya bagus, erat, kekerabatannya baik, dengan prinsip silaturahim antar kerabat bagus, indah. Dia punya jiran, tetangga. Islam mewajibkan untuk ihsan ilal jiran, harus berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik dengan tutur kata, dengan perbuatan, dengan tingkah laku, dengan harta benda, dengan apapun yang kamu bisa. Yang penting berbuat baik dengan mereka semua. Indah. Satu sama lain berbuat baik, saling tegur sapa, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai, saling mengerti, saling membantu, saling gotong royong. Indah. Antar tetangga. Assalamualaikum. Dia memiliki tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, para ulama. Islam mewajibkan kita untuk ihtiramul ulama, menghormati para ulamanya, memuliakan para ulamanya dengan batas syariat. Indah. Ulama mengajari masyarakatnya dengan ilmu yang syar'i. Ulama yang membimbing mereka kepada jalan yang benar. Indah. Dia punya penguasa. Islam memerintahkan kita menjadi warga negara yang baik, warga negara yang taat, mentaati penguasa, mematuhi penguasa, mendengarkan perintah para penguasa, selama dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan selama bukan penguasa kafir. Didengarkan, ditaati, dipatuhi, jangan memberontak, dan yang lain-lainnya. Menjadi warga negara yang baik. Indah. Dengan kaum muslimin secara umum, Islam menganjurkan kita untuk ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara. Dengan semua kaum muslimin, saudara kita. Kita cintai, kita hormati, kita muliakan. Kita saling untuk membantu, saling gotong royong. Jangan kamu zalimi, jangan kamu dustakan. Jangan kamu olok-olok, jangan kamu rendahkan. hukukul Islam, hak-hak muslim dengan muslim yang lain ditunaikan. Ketemu salam, sakit dijenguk, demikian seterusnya. Indah. Bahkan dengan hewan-hewan sekalipun, bahkan dengan alam raya secara umum sekalipun, Islam menganjurkan untuk memberikan yang terbaik kepada mereka semua. Betul-betul rahmatan lil alamin. Dan itu hanya Islam yang mengajarkan. Enggak ada lagi agama yang lain. Hanya Islam yang memberikan bimbingannya begitu sempurna, yang begitu lengkap, yang begitu mulia, yang begitu agung dan sangat indah. Ketika mereka menerapkannya, akan terjalin sebuah muamalah yang hasanah, husnul muamalah. Interaksinya akan bagus. Masyarakatnya jadi saling mencinta, masya Allah bersaudara, bagus. Dengan bimbingan Islam. Itu rahmatul Islam fi babil muamalah. Luar biasa. Menyeluruh ikhwan. Nah. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum. Islam itu agama yang sangat indah. Dengan rahmatnya. Dinur rahmah, agama kasih sayang. Dinul adil, agama yang menebar keadilan. Dinul barakah, agama yang membawa keberkahan. Dinul ihsan, agama yang membawa kebaikan-kebaikan dan mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada semua pihak. Barakallahu. Baik. Yang berikutnya lagi. Yang menunjukkan tentang keindahan Islam. Ialah al-Islam yahuthu 'ala al-ijtima' wal-i'tilaf. وينهى عن التفرق والاختلاف. Islam itu memerintahkan, menghasung, bahkan mewajibkan adanya persatuan, ya, bersatu, melarang dari perpecahan dan perselisihan. Tentunya bersatu di atas bimbingan Islam yang mulia. Bersatu di atas perkara-perkara yang bermaslahat yang mubah. Bukan dalam perkara-perkara yang mungkar. Islam melarang segala bentuk perpecahan. Islam melarang segala bentuk perselisihan yang tercela. Ini adalah sesuatu yang disepakati oleh para anbiya wal mursalin. Disepakati seluruh nabi dan rasul. Ini merupakan wasiat Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, Islam, tauhid, Quran, sunnah. Itu hablullah. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an dalam keadaan kamu bersatu di atasnya. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ini di Ali Imran. Ini ayat merupakan prinsip yang sangat mendasar yang menerangkan kepada kita Islam sangat mengharapkan, memerintahkan semua kaum muslimin bersatu padu di atas tali Allah. Bersatu padu di atas agama Islam. Bersatu padu di atas kalimat tauhid. Bersatu padu pada Al-Quran dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan berpecah belah. Itu luar biasa. Ini kalau terwujud, barakallahu fikum, luar biasa. Semua umat Islam tidak hanya di Pekalongan atau Batang. dari umat Islam satu Indonesia, bahkan umat Islam seluruh dunia menyatu. Satu kalimat, satu langkah, satu pemahaman, satu misi, satu visi dengan prinsip yang sama. Itu luar biasa. Luar biasa. Tidak ada perpecahan di antara mereka. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Rabbnya satu, Allah Azza wa Jal. Nabinya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci satu, Al-Qur'anul Karim. Bimbingannya satu, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamanya satu, agama Islam. Luar biasa. Sesuatu yang sangat didambakan semua umat. Dan sesuatu yang sangat-sangat dibenci oleh musuh-musuh agama. Satu umat Islam. Luar biasa. Ketika umat Islam bersatu dengan bimbingan tadi, tidak berpecah belah, maka akan muncul sebuah al-mujtama'ul islami, masyarakat Islam yang saling mencintai, yang saling menghormati, yang saling menghargai, yang saling menyayangi dengan bimbingan Islam. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ketika mereka bersatu padu dengan bimbingan tadi, maka semua yang namanya ibadahnya sama. Syiar Islam akan nampak di mana-mana. Gaung dan suara Islam menggema di mana-mana. Dikarenakan satu kata, dikarenakan satu kalimat, satu langkah, satu pandangan, satu misi, satu visi, satu agama. Itu luar biasa. Kemaslahatannya luar biasa. Barakallahu fikum. Dan itu diperintahkan dalam Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraq. Sehingga kebaikan tersebar di mana-mana. Akhlakul karimah tersebar di mana-mana. Muamalah yang baik tersebar di mana-mana. Rahmat Islam tersebar di mana-mana. Barokah Islam tersebar di mana-mana. Keadilan Islam tersebar di mana-mana. Semua kebaikan di mana-mana. Dikarenakan semuanya satu. Dengan bimbingan yang sama dan tidak terpecah belah. Dan ini akan memunculkan satu kekuatan yang sangat solid. Dengan bendera Islam. Tanpa perpecahan. Tanpa perselisihan. Itu yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, dan menyatukan semua jazirah Arab ketika itu di atas Islam. Itu era keemasan Islam pada masa itu. Semuanya satu, ibadahnya sama, amalnya sama, ketaatannya sama, rob sesembahannya sama, nabinya sama, khususnya semuanya sama. Dengan bimbingan Islam yang mulia ini. Itu sangat luar biasa. Dan itu hanya ada pada Islam. Luar biasa. Jambir adhan ini. Kurang berapa menit? 4 menit. Terus kepo? Hah? Terus kepo? Anak-anak popo itu Pekalongan Batang. Teruskan. Baik, istirahat dulu. Lah, kok diam? Tenang, buku masih panjang bukunya ini. Gitu ya. Al-muhim. Ini poin yang berikutnya ya. Dari sini kita sebagai seorang muslim harus mewujudkannya. Jangan cuma berangan-angan. Semua umat Islam bersatu padu jadi satu dalam mimpi angan-angan. Masya Allah, indah-indah. Kita wujudkan. Karena Islam yang memerintahkan, Al-Quran yang memerintahkan, maka kita sebagai seorang muslim harus mewujudkan persatuan di tengah-tengah kaum muslim. Kita harus menyatukan akidah, harus menyatukan manhaj, menyatukan tauhid, menyatukan prinsip keimanan, menyatukan ibadah, menyatukan akhlak, menyatukan adab, menyatukan muamalah, semua dengan bimbingan Islam, dengan harapan semuanya bersatu, satu kalimat, satu kata, satu langkah, satu misi, satu visi dengan bimbingan Islam yang mulia. Tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan. Kita upayakan seperti itu. Jadilah pemersatu umat, jangan menjadi pemecah belah umat. Barakallahu fikum. Sementara cukup ya, Ikhwan. Sekarang dulu ya. Ba'dal maghrib nanti akan teruskan kembali poin-poin berikutnya yang menjelaskan bagaimana keindahan Islam semakin banyak semakin bagus, supaya kita semakin tahu bagaimana Islam tujuannya semakin mengokohkan keislaman kita, menyemangati kita untuk mengkaji dan mempelajarinya dan mengamalkan Islam istiqomah di atasnya. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlul hafizakumullah taala.